Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو ما استأثر به في علم الغيب عندك إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Insyaallah kita akan meneruskan kajian tafsir Al-Isr. Pada kali ini kita membahas ayat 75 sampai 78 dari surat Al-Baqarah. 75 sampai 78. Baik. Dari tafsir Al-Isr. Dan selalu kita mengingatkan pada ikhwah sekalian dan akhwat kaum muslimin, baik dari kita manusia maupun dari makhluk Allah, jin, yang mencari ilmu agar mencari ilmu lillahi ta'ala untuk mengupgrade diri dan untuk mengamalkan kemudian jika memang ilmu tersebut berkaitan dengan amalan, dan ikhlas benar-benar mencari ilmu, tidak ada tendensi lain selain memang untuk benar-benar mengenyahkan kejahilan lillahi ta'ala. Seseorang, misalnya perempuan, mencari ilmu itu jika dia melihat karena ustadznya ganteng atau semacamnya, maka itu ibarat sama seperti seorang pria menikahi istrinya karena hanya cantiknya, bukan karena agamanya. Maka kelak ketika sudah tidak setampan dulu lagi misalnya, maka akhwat tersebut tidak akan menyukainya untuk ikut kajiannya. Atau misal seorang akhwat menuntut ilmu itu karena pematerinya masih single, maka ketika pematerinya sudah menikah dia akan sakit hati dan akhirnya tidak mencari ilmu. Nah, ini berarti mencari ilmu bukan karena apa-apa, ya kan? Itu gak bermanfaat nanti ilmunya, melainkan nanti kelak akan hilang dengan sendirinya. Dan jika itu dibiasakan terus menerus, dia akan selalu seperti itu dan akhirnya berzina mata. Ya. Jadi benar-benar kita mencari ilmu lillahi ta'ala. Dan jangan sampai kita terdidik mencari ilmu itu karena siapa orangnya dan karena label apa dia. Kecuali jika memang label itu penting, yaitu untuk menunjukkan keselamatan kajian dan keilmuan. Misalnya pulaan berafiliasi ke mana, ternyata ke hizb tertentu, maka antum enggak mengikutinya karena di sini takut terhadap fitnah, maka tidak masalah. Justru ketika seorang talibah atau akhwat tidak ikut kajian karena takut akan terfitnah dengan ketampanan pematerinya, maka itu lebih baik, maka itu lebih selamat. Ya. Kemudian berpindah kepada mungkin pemateri yang mungkin sudah berumur sehingga tidak ada syahwat di dalamnya, maka itu jauh lebih baik dibandingkan dia mengikuti pemateri yang memfitnah dirinya. Maksudnya dia terfitnah akan itu ya. Dan juga ikhwan sekalian, alhamdulillah, harus benar-benar istiqomah dalam mencari ilmu. Dua kunci, ikhlas dan istiqomah. Keikhlasan itu tidak bisa dibaca oleh seseorang pada awalnya, tetapi seseorang itu bisa menilai temannya yang belajar itu dari segi istiqomahnya. Ya, orang ada yang istiqomah namun tidak ikhlas tetap akan dipuji oleh temannya karena dia istiqomah, konsekuen dan juga dia selalu konsisten dalam mencari ilmu. Ya, sekarang kita istiqomah untuk mencerminkan dan menghadap qalbu kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah, afwan, ikhlas. Ya. Adapun istiqomah itu buah dari keikhlasan, Ya. Jadi terus kita wasiatkan untuk selalu ikhlas dan istiqomah. Ikhlas kita menuntut ilmu tanpa ada tendensi duniawi. Dan istiqomah kita menuntut ilmu karena memang ilmu itu tidak bisa didapat dengan main-main. Tidak bisa didapat dengan hanya mengamati peristiwa waqi' saja. Tidak bisa didapat dengan tema yang selalu saja berpindah-pindah dan tidak jelas arahnya mau kemana kemudian step-stepnya. Ya. Oleh karena itu dalam akademik itu tidak ada yang namanya pelajaran kitab isinya tema-tema yang berbeda-beda, gak jelas. Karena semua itu harus diatur. Terlebih orang-orang zaman sekarang, kalau tidak ada peraturan, tidak diatur, maka akan kesulitan dia. Dan bayangkan kita ketika, misalnya teman-teman, ketika dahulu, alhamdulillah, dari kajian pertama, ini kemarin kajian, kan kemarin sudah kita ingatkan, kenikmatan dari Allah ini, kita sudah sampai, bisa dikatakan 30 pertemuan di masjid ini, bayangkan, alhamdulillah. Jika di antara antum ada yang sampai 30 pertemuan full tanpa waib, itu alhamdulillah nikmat Allah atas antum dan antum harus memuji Allah dan bersyukur kepadanya akan kenikmatan ini. Dan juga jika di antara antum yang belum sampai 30 kemudian bolong-bolong, alhamdulillah ala kulli hal. Adapun yang baru datang misalnya alhamdulillah, semuanya kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini. Dari awal sampai sekarang kita bisa mendapatkan kenikmatan ini itu alhamdulillah dengan izin Allah ya. Dan juga karena alhamdulillah memang inilah yang disebut insyaallah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah itu tidak senantiasa harus berkaitan dengan kuantitas. Ya. Karena kalau misalnya sesuatu yang banyak namun tidak berarti, itu tidak lebih baik daripada sesuatu yang semakin sedikit namun semakin berarti. Ya. Jadi tidak dilihat dari kuantitasnya, namun lihat dari seberapa kita mendekatkan diri kepada Allah dan konsisten dalam menuntut ilmu. Dan juga sudah kita ingatkan di poin kemarin tentang orang-orang yang alhamdulillah kulli hal mereka lari dari ilmu yang dulunya spirit mereka begitu besar terhadap ilmu, mereka tidak terkena penyakit apapun. Mereka tidak terkena ain. Mereka tidak teruji apapun selain kena penyakit dunia dan teruji akan ilmu dunia. Akhirnya mereka meninggalkannya. Jadi muqallibul qulub adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta selalu ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah mustaqim itu ada jalan yang lurus yang konsisten. Karena istiqamah atau kelurusan itu tidak terjadi pada sesuatu yang sifatnya seperti buih di lautan yang mudah pecah dan temporary semata. Enggak. Tapi istiqamah itu terus menerus dan kita dilanjurkan untuk itu. Amalan yang kecil namun istiqamah dawam mudawam itu bagi Rasulullah itu lebih baik dibandingkan amalan yang banyak namun munqati', terputus. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya bukan sesuatu yang kecil, wallahi. Yaitu kita mempelajari tafsir yang isinya tentang akidah, bahkan sejarah kadang-kadang. Juga kita mempelajari hadis, bulughul maram yang isinya hadis dan juga fikih. Dan kita mempelajari tauhid, akidah, tazkiyatun nufus, wa fawaid. Bukankah itu semua sesuatu yang tidak ringan? Tidak ringan, wallahi, tidak ringan. Ya. Bahkan kalau misalnya kita mau lebih bersyukur lagi, merenungi, pesantren-pesantren pun tidak menyelenggarakan selengkap ini dalam satu masa, dalam satu momen, dari jam 8 sampai jam 10. Dan bukan ini untuk berbangga, melainkan coba renungi betapa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kenikmatan benar-benar. Apalagi yang dicari? Apakah kita seperti orang Yahudi mencari sesuatu yang adna, ya, yang lebih rendah, agar kita menjauhi sesuatu yang lebih tinggi? Sekarang antum misalnya, kita misalnya ada surat Al-Baqarah hari ini 75-78 mempelajari, baik. Kemudian kita pelajari hadis nanti insyaallah tentang tahir tuhur yahmani dengan hadisnya yang kita hafalkan. Kemudian kita mengkaji insyaallah tentang poin-poin tentang sebab-sebab penelantaran Allah terhadap hambanya. Itu semua masuk ke dalam perkara akidah, dapat Al-Quran alhamdulillah, sejarah juga dapat, yaitu tentang Yahudi masa lalu, kemudian tafsirnya, kemudian hadis dan fikih. Itu semua sudah mencakup alhamdulillah. Dan itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita berkumpul di sini. Sehingga wajib atas kita untuk bersyukur kepada Allah. Dan jangan mencari yang lebih rendah daripada itu. Jika ada yang lebih baik, maka carilah yang lebih baik. Namun jangan kembali kepada yang lebih rendah. Maka sayang sekali, terutama teman-teman yang masih muda. Kalau misalnya yang masih muda diisi oleh sesuatu yang lebih rendah dari yang lebih baik, maka kasihan. Kelak akan banyak teman-teman yang membalap dan melewatinya, menyalipnya. Ya. Dan juga perhatikan pelajaran kita di sini bukan pelajaran main-main. Antum datang kemari kemudian selesai antum lupa semuanya. Andai misalnya kita mampu untuk melakukan pengecekan tiap minggu, tentu kita akan mengecek seberapa hafalan kita masing-masing. Tapi kan kita masing-masing punya kegiatan, ya, dan sulit untuk melakukannya. Tapi andai bisa, ya, andai menjadi sebuah yayasan misalnya untuk mengecek setiap hari hafalan antum masing-masing. Ada murabbinya halaqah untuk mengecek hafalan, itu lebih baik, ya kan? Tapi sekarang memang belum bisa seperti itu. Namun sekarang masing-masing kesadaran masing-masing dari diri kita menuntut ilmu itu bukan sekadar hadir. Ya. Menuntut ilmu bukan sekadar hadir. Lalu selesai semuanya, tidak ada catatan, tidak ada yang tersimpan. Lalu apa gunanya untuk hadir di sini selain cuma dapat berkah sekali itu doang, selesai dah. Sementara selesai itu enggak ada berkahnya, karena berkahnya ilmu adalah apa yang antum amalkan dan ampun antum simpan, itu berkah. Kalau enggak disimpan, enggak diamalkan, ya udah enggak ada apa lagi yang dicari. Yang dilakukan udah selesai seperti angin yang telah berlalu. Jadi ilmu yang kita tuturkan di sini itu ibarat angin yang berlalu dengan debu-debunya, tidak ada masalah dengan itu. Ya kan, tidak ada bekas. Bahkan terkadang debu-debu itu lebih membekas dibandingkan dengan ilmu kadang-kadang bagi kita. Itu ketika kita melewati suatu tempat yang berdebu, kemudian debu bertebangan, kemudian menempel di jidat kita dan sebagainya, itu justru lebih berbekas daripada sebagian dari kita yang datang pengajian karena ingin hadir saja. Ini enggak seperti ini mencari ilmu. Ini bukan mencari ilmu, ya. Karena ketika ini bayangkan, antum membutuhkan air, kurang memiliki air, datang jauh-jauh pergi dari Bogor atau dari Depok ke sini misalnya, untuk mendapatkan sumur mencari air. Kemudian setelah itu air dibiarkan, setelah ditimba capek-capek lama-lama ditaruh gitu aja. Terus habis itu pulang ke Depok, apa yang didapatkan? Selain seleti, sudah. Lalu setelah itu apa? Merasa sudah punya banyak air? Enggak ada seperti itu. Itu mencari air. Sekarang mencari ilmu. Mencari ilmu didapatkan di sini atau di pengajian apapun. Datang, nah kemudian mendengarkan aja seperti kerbau mendengarkan petuah majikannya. Enggak ada, Mas. Enggak ada imbas. Ya. Jadi harusnya ada sesuatu yang membekas, minimal hafalan. minimal hafalan. Adapun urusan amalan masing-masing, antum masing-masing terapkan di kehidupan sehari-hari. Tapi di sini urusan apa bekas dan efek dari antum ini mengaji. Seharusnya orang-orang itu malu, kita tuh malu mengaji lama tapi tidak punya apa-apa. Ibarat orang tiap hari, tiap pekan menimba air ke sana kemari di antar kota, antar provinsi, pulang-pulang tidak punya apa-apa. Dan selamanya orang seperti ini akan kehausan dengan kehausan yang hampa. Beda dengan orang yang menimba, dia haus mencari air, kemudian dia meminumnya, kemudian mendapatkannya sampai membawa ke rumah, membaginya kepada keluarga, dan dia selalu haus akan itu beda. Kehausan yang bermanfaat dengan kehausan yang nihil itu beda. Kehausan yang nihil itu hampa, enggak ada isinya. Makanya enggak sedikit seseorang, enggak sedikit dari ikhwan atau akhwat, bertahun-tahun mengaji enggak ada isinya. Mungkin alhamdulillah pakaiannya bagus, alhamdulillah itu adab. Tapi enggak ada isinya. Enggak bisa apa-apa. Lalu mau apa dia bertahun-tahun mengaji? Nah, ini teguran juga buat kita semua. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Enggak ada di sini yang namanya thalib di sini boleh datang begitu saja. Enggak ada isi sama sekali. Atau datang berkali-kali atau sekali-kali, kadang-kadang datang karena malas buat karena uzur, kemudian tidak ada bekas sama sekali, ahsan antum tidak usah menjadi thalibul ilm. Capek, mendingan cari ilmu dunia, konsentrasikan padanya, kemudian kerja cari uang. Adapun mencari ilmu ini harus benar-benar konsentrasi dan ambil sesuatu darinya. Jangan kemudian dicampakkan begitu saja. Apa artinya seperti itu? Apalagi yang dicampakkan adalah ayat Al-Quran, tafsirannya. Apalagi yang dicampakkan adalah hadis Rasulullah dan berserah syarahnya. Apa yang dicampakkan adalah faedah-faedah tauhid. Ya. Maka apa artinya kalau misalnya kita capek-capek seperti ini mencari kalam Allah dan mencari kalam Rasul, kemudian kita tidak punya apa-apa? Enggak malu. Enggak malu kita capek-capek seperti ini bertahun-tahun. Malulah pada diri kita sendiri. Dan ini nasihat tentu buat anak juga. Ya. Di sini bukan berarti memarahi dan memaksa. Namun jikapun ini adalah pemaksaan, maka ini pemaksaan yang bagus. Ya. Tapi di sini nasihat. Supaya apa? Supaya kita lihat sekarang musuh Islam itu udah banyak, makin banyak. Kalau kita tetap aja gak berkualitas, gak berbobot, disilahkan. Tapi lihat nanti akibat kita bisa apa di depan mereka, gimana? Kalau misalnya kita tidak punya apa-apa, harus benar-benar kita. Ya. Jangan seperti masa-masa lalu kita gak bisa apa-apa, harus bisa. Minimal ada sesuatu yang kita bawa dari kajian. Ya, sehingga ketika kita menghadapi musuh-musuh Islam, kita punya hujjah. Kita punya hujjah. Itu yang kita inginkan, kan? Itu yang kita inginkan. Jika bisa memberi hidayah, yaitu Allah memberi hidayah melalui kita kepada orang-orang yang kita harapkan dia mendapatkan hidayah, itu kita punya pegangan. Kita enggak bakal bisa menjadi perantara hidayah dengan sekedar mengklaim saya muridnya Ustaz Fulan. Saya pernah ngaji kitab ini, saya pernah ngaji sih. Enggak, itu bukan sebagai pengantar hidayah. Pengantar hidayah antum punya hujah. Antum menghafal, tahu hujahnya, kasih sampaikan. Itu pengantar hidayah. Pengantar hidayah bukan sekadar ya akhlak bagus alhamdulillah. Tapi bukan klaim. Klaim itu bukan pengantar hidayah. Belakangnya namanya LC itu bukan sebagai pengantar hidayah. Yaitu sarana, tapi penguat, tapi bukan pengantar hidayah. Pengantar hidayah adalah bagaimana kita menyampaikan pada orang-orang. Siapapun antum, apapun pekerjaan antum, dimanapun antum, antum bisa menjadi da'i. Sehingga salah jika da'i itu harus ceramah. Maksudnya, da'i itu menyeru dan umum. Di lapangan manapun. Di pekerjaan apapun, selama halal. Antum bisa berdakwah kepada kebaikan, ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu kepada kita dan pintu hidayah kepada kita dan juga keluarga kita, bapak-bapak kita, ibu kita, saudara kita dan semua yang di sekitar kita, semoga Allah memberi kita semua hidayah. Surat Al-Baqarah ayat 75 sampai 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Di sini ada kalimat afatatuma'una. Apakah kalian masih mengharapkan mereka? Bertamak, tamak. Tamak itu mengharapkan lebih, mengharapkan banget-banget. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, huruf hamzah a di sini itu sebenarnya kata tanya, hal kan, artinya hal, maknanya apakah, sebagai bentuk pengingkaran, inkar. Jadi istifham fihi ma'nal inkar, istifham tanya bertanya, tetapi ada makna inkar, ada makna mengingkari. Itu apakah kamu begini-begini, maknanya kenapa kamu begini-begini, atau dalam artian janganlah kamu begini-begini, mengingkari. Ya, istifham makna ingkari. Sebagai bentuk pengingkaran yang menunjukkan tidak mungkin terjadi. Tamak adalah tertambatnya hati pada sesuatu karena ingin mendapatkannya. Tamak itu tidak selamanya buruk, walaupun dalam kosakata kita Indonesia tamak itu buruk memang. Tetapi kalau kita merujuk kepada asli bahasa Arabnya, tamak itu adalah hasrat benar-benar ingin mendapatkan. Ya. Tamak terhadap ilmu, alhamdulillah. Tamak terhadap amalan soleh, alhamdulillah. Ya, jadi tidak semua tamak itu buruk. Afatat ma'una. Tamak sama halnya dengan roja, harapan. Artinya menunggu dan berharap sesuatu yang disukai. Kebalikannya adalah putus asa. Kita harus tamak juga kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tentu tamak di sini atau roja di sini, harapan di sini tentu harus dibalance. Jangan harapan hampa tanpa adanya usaha. Harus usaha juga. Jangan hanya mengharap. Mengharap saja tanpa usaha itu bukan tawakal. Ya, itu bukan bentuk tawakal. Afatatma'una ay yu'minu lakum. Mereka percaya kepada kalian, yaitu beriman kepada kalian. Apakah kalian di sini bertamak diri atau menginginkan sekali agar mereka beriman atau percaya kepada kalian. Jadi di sini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka, yaitu para sahabat di sini, memutuskan asa mereka akan keimanan keseluruhan kaum Yahudi. Ini berkaitan dengan Yahudi konteksnya. Nah, khitab, ucapan tatma'una di sini untuk siapa? Nah, ini perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa saya Al-Baqarah turun di mana? Madinah. Berarti di situ ada kaum Ansar dan Muhajirin. Nah, maksudnya sahabat Nabi di sini adalah kaum Ansar yang mereka sudah bertetangga lama dengan beberapa orang Yahudi atau kalangan Yahudi. Dan kalangan Yahudi di Madinah itu terbagi menjadi tiga bani. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Mereka menginginkan tetangga-tetangga mereka ini Yahudi ini supaya masuk Islam. Dan benar-benar mereka berhasrat supaya mereka semua masuk Islam. Itu yang pertama, kalau khitab ini ditujukan kepada sahabat Nabi. Apakah kalian wahai sahabat Nabi, wahai kaum mukminin, bertamak diri untuk mereka masuk Islam, supaya mereka masuk Islam? Atau ada juga yang mengatakan, pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya khitab di sini untuk Nabi secara khusus. Untuk Nabi secara khusus, walaupun dengan lafal jama' tatma'una. Tapi sebagian ulama mengatakan oh ini untuk Nabi khusus. Maksudnya apa di sini? Ketika orang-orang itu Yahudi, ya, mereka menolak Rasulullah dan mendustakan Rasulullah, maka maksud dari ayat ini apakah adalah ya Rasulullah, jangan sedih atas pendustaan mereka terhadapmu. Ya, ada pengingkaran di sini, jangan tamak, ya. Sehingga kalau misalnya kamu berhasrat banget untuk membuat mereka semua masuk Islam, kamu akan sedih akan pendustaan mereka. Paham enggak di sini? Di sini misalnya ya, kita sebagai dai, kita ingin agar seluruh RW sini atau RT sini atau kelurahan sini misalnya supaya menempuh jalan salaf. Semuanya. Kita pengen gitu, berhasrat. Tapi kemudian ternyata justru mayoritasnya enggak mau, bahkan menentang. Maka kemudian bisa aja ayat ini untuk apa? Menjadi penghibur, ya kan? Kitab untuk kita juga, ya, kaum muslimin. Penghibur buat kita. Wahai da'i, apakah kamu tuh berhasrat banget supaya semua orang itu ikut padamu? Padahal nanti akan diceritakan. Padahal di antara mereka ada yang begini, begini, begini. Nanti akan diceritakan. Jadi di sini khitab berselisih pendapat di antara ulama. Ada yang untuk para sahabat dan ada yang untuk Nabi. Tapi bagaimanapun, dua-duanya bisa kita pelajari. Ayat ini bisa untuk peneguh seseorang, sekaligus untuk penetralisir harapan supaya jangan berharap terlalu tinggi dulu. Misal, kita berharap supaya jangan sampai Indonesia itu ada orang munafiknya. Misal, skala Indonesia ini nasional sebelum kita meninggal. Berhasrat banget supaya kita berdakwah terus ke siapapun juga. Dengan harapan sebesar itu. Nah, apakah sekarang kita ingin semua orang tuh masuk Islam bagus-bagus? Sementara banyak di antara kita sekarang lihat susah minta ampun dan sebagainya, menentang Islam. Maka jangan berharap terlalu ketinggian. Ya. Karena ada di antara ya, karena apa? Tidak semua harapan itu kita akan dikabulkan. Tidak semuanya. Sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu jalan dakwah, ya. Satu keluarga menyantum keluarga besar, punya keluarga besar. Ya, kemudian ketika acara arisan atau kumpul keluarga, antum berharap semua orang itu menjadi pengikut salaf. Itu harapan bagus, benar, benar harapan bagus. Bagaimana Rasulullah berharap semua Yahudi itu masuk Islam? Itu harapan bagus. Tapi ingat, coba lihat konteksnya dulu. Lihat keadaan di antara keluarga antum, misalnya ada memang mereka itu murni Kristen, ada yang memang menentang salaf, salaf itu misalnya. Ada yang benar-benar menentang. Nah, yang seperti ini apakah kamu mengharapkannya, Irwan? Jadi jangan terlalu berharap besar-besar. Tapi tetaplah harapan itu ada, boleh. Tapi jangan tamak dalam masalah ini. Namun yaitu jangan terlalu besar harapannya. Itu teruslah berdakwah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah. Kita enggak tahu kan. Bisa aja memang bisa aja orang yang dulu menentang benar-benar terbalik, berbalik menjadi pembela. Itu udah biasa. Ya. Udah biasa. Udah banyak ceritanya. Baik. Wa qad kana fariqun minhum. Padahal segolongan dari mereka. Fariq artinya apa? Golongan. Fariq itu namanya ismu jamak. Nama yang mengandung jamak. Ya. Fariqun minhum. Hum di sini kembali kepada Yahudi. Golongan dari Yahudi itu, ya. Jadi isim jama' ya Farid ya. Isim jama' yang tidak ada satu. Tidak ada singular terhadapnya. Seperti ta'ifah. Seperti juga hizb. Gak ada orang hizb itu satu tok gitu. Gak ada pengikutnya, gak ada. Hizb itu harus jama' banyak, majmu'. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Yasma'una kalam Allah. Ya. Mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini kalamullah, firman Allah dalam kitab-kitabnya seperti Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Itu kalam Allah secara makna, tapi di sini dimaksud yasma'una kalam Allah bukan Al-Qur'an. Melainkan Taurat ya, atau ada pendapat lain bahwa kalam Allah ini maksud kalam hakiki yang langsung mereka dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di footnote termasuk dalam kaitan ini ya. Mereka yang mendengarkan kalam Allah bersama-sama Nabi Musa alaihi salam di Gunung Tur Sina, di Gunung Sina. Mereka berjumlah 70 orang yang dipilih oleh Musa dan mereka diajak ke Bukit Tur Sina agar taubat mereka diterima. Yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar kalam Allah ketika itu langsung. Langsung mereka mendengar. Ya. Bisa dimaksudkan itu. Jadi berarti bisa dua maksud ini. Yasma'una kalam Allah. Kalam Allah udah jelas kalam Allah di sini. Bukan kalam Allah Al-Quran yang kita kenal sekarang. Bukan. Karena ini berbicara tentang pada ketika itu mereka. Ya. Makanya disebut masa lalu. Kana. Masa lalu. Dulu. Ya. Fariqu minhum yasma'una kalam Allah. Sekarang yasma'una kalam Allah, itu ada dua penafsiran. Imma yasma'una bima'na mereka mendengarkan kalam Allah dari melalui Taurat, yaitu diperkenalkan antara mereka. Itu makna pertama. Sebaiknya kita sekarang mendengarkan kalam Allah, mengkajinya. Atau bermakna kedua, mereka mendengar langsung ketika mereka diajak oleh Nabi Musa AS untuk bertaubat di Bukit Sina. Itu ada dua makna. Ya. Wallahu alam dua maknanya. Wallahu alam bisa jadi benar bagaimanapun juga. Nah, walaupun Imam Ibn Jarir At-Tabari mengingkari makna yang kedua ini. Ya. Maksudnya ini perkataan yang dhaif kata beliau. Bagaimanapun, mereka telah mendengar kalam Allah. Dan kita lihat yasma'un, sami'a yasma'un artinya apa? Mendengar. Beda dengan istama'a yasma'un. Ya, istama'a yasma'un artinya menyimak, beda kan? Mendengar dengan menyimak beda. Nah, mendengar itu seperti selentingan dan semacamnya. Apakah mereka cukup mendengar begitu saja? Oh enggak. Nanti setelah ini akan ada keterangan. Min ba'di ma aqaluhu, ya. Enggak hanya sekarang mendengar, tapi sudah mereka berpikir tentangnya. Mereka mengakalinya. Maksudnya mengakali dalam artian mereka sudah mengerti. Ya. Sudah mereka comprehend, sudah mereka understand gitu, sudah mereka mengerti benar-benar. Taib, yasma'una kalamallahi. Tsumma. Kemudian berarti ini ada fase. Setelah mereka mendengarnya, tsumma kemudian. Ya kan? Yuharrifunahu, mereka mentahrifnya. Baik, di sini ada keterangan tahrif adalah melencengkan perkataan sehingga tidak menunjukkan pada arti yang sebenarnya. Itu tahrif namanya. Tahrif yaitu melencengkan arti suatu kata atau melencengkan perkataan sehingga tidak menunjuk pada arti yang sebenarnya. Baik itu tahrif secara komplit atau tahrif yang bersifat distortif. Atau dia distorsi. Distorsi itu seperti ada pengaburan dan penghambaran atau penyamaran makna. Sehingga tadi clear jelas kemudian dihambar-hambarkan, diburem-buremkan. Akhirnya orang-orang menjadi kurang paham dan orang-orang salah dalam memahaminya. Itu termasuk tahrif juga, ya. 238. At-tahrif adalah masdar dari ungkapan harrafa syai, yaitu menjadikan sesuatu itu condong ke samping dan menjauh dari tengah sesuatu yang lurus. Baik. Sebagaimana ucapan mereka ketika menggambarkan sifat Rasulullah SAW yang disebutkan dalam kitab Taurat. Ia Muhammad, tajam pandangan matanya. Sekarang tajam pandangan matanya. Misal, apakah itu merupakan sunnah? Seseorang bermata sayu misalnya, berarti dia tidak mengikuti sunnah? Kasihan orang seperti itu kan? Orang yang matanya sayu gitu. Berarti dia telah menulis sunnah, berarti dia pelaku bid'ah gitu. Enggak kan? Ya ini yang bersifat jibillah, yaitu karakter fisik. Orang fisik enggak diminta kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Selama tidak melampaui batas, misalnya rambut panjang sampai segini, ya kan? Laki-laki maksudnya, laki-laki. Ya, laki-laki rambutnya panjang. Dan kalau misalnya uruf kita, laki-laki berambut panjang itu buruk kan? Maka sudah tinggalkan, gitu kan? Madharatnya lebih besar. Walaupun ada dalam hadis Rasulullah berambut sampai ke bahu. Tapi kalau melihat sekarang madharatnya lebih banyak, antum enggak bisa mengatakan ini sunnah Rasul. Enggak, ya, itu jibillah. Itu udah seperti itu. Fisik sifatnya, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW tinggi semampai. Sekarang kalau misalnya ucok baba masuk misalnya ke kajian, kemudian ngaji dakwah Islam dan semacamnya, berarti nggak mengikuti sunnah. Ya, tetap. Mau bagaimanapun tetap aja dia mubtadi, karena nggak mengikuti sunnah gitu, nggak bisa. Berambut keriting, lah kesian yang udah cakep-cakep pakai pentin clear mulai semua rambutnya sampai lurus. Ya, kemudian wah kamu nggak itu sunnah kan Rasulullah rambutnya keriting. Nah ini Rasulullah laki-laki, perempuan terserah kan. Nah kemudian si rambut kayak Azhar ini rambut gimana nggak keriting nggak sama sekali. Atau kesian yang nggak punya rambut, sulit punya rambut ya kesian, nggak bisa mengikuti sunnah. Dan tampan wajahnya, nah ini lebih-lebih antum gitu kan. Ya, Susah antum di sini. Jadi hal-hal seperti ini, karakter karakter seperti ini tidak wajib dan tidak juga disunnahkan orang untuk menjadi tampan wajahnya kayak itu. Jibillah, udah seperti itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka justru mengatakannya menjadi tinggi, ya. Kedua matanya hijau. Masya Allah, malah jadi hijau matanya. Gimana itu? Kedua matanya hijau. Ada enggak? Ya harus pakai lensa dulu mungkin. Ya kan? Kemudian berambut lurus. Berambut lurus. Jadi kan tahrif ini namanya. Di Taurat ditulis gini-gini-gini deskripsinya. Kemudian mereka mentahrifnya. Dan yang mentahrif itu orang-orang rabbi mereka, yaitu guru-guru mereka, para masyayikh mereka, masalahnya itu. Ya, kemudian para muqallidunnya ikuti begitu saja. Dan guru-guru mereka itulah mereka yang tahu Nabi Muhammad seperti apa fisiknya, karena mereka tahu asli dari Tauratnya seperti apa. Nah, ini namanya tahrif. Dan alhamdulillah enggak ada Al-Qur'an seperti itu, alhamdulillah. Kalaupun ada itu bakal langsung kena, ya alhamdulillah. Enggak bakal diimani oleh kita semua. Alhamdulillah, karena Allah menjaga Al-Qur'an. Tahi tinggi, kedua matanya hijau dan berlambut lurus. Masya Allah, siapa kalau matanya hijau itu kadang-kadang malah bisa jadi kalau misalnya setan, kadang-kadang jin itu matanya kalau enggak merah hijau kadang-kadang. Baik, wa yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Nah ini. Setelah mereka memahaminya, aqaluhu. Mereka memahaminya. Bayangkan ini mereka sudah memahaminya sebenarnya. Berarti mereka mendengarkan, mereka memahami, lalu mereka mengubah-ubah. Yakni sesudah mereka memahaminya dengan jelas dan gamblang. Tetapi sekalipun begitu mereka meninggalkannya atas dasar pengetahuan, maksudnya mereka tidak merubah-rubah Al-Qur'an atau astagfirullah, tidak merubah-rubah Taurat itu dengan ketidakhafalan atau kejahilan mereka, bukan. Tapi dengan pengetahuan mereka terhadapnya. Namun karena hawa nafsu, ya, akhirnya mereka merubahnya. Karena apa yang di Taurat itu banyak yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Maka ini karakter Yahudi itu kadang di copy paste oleh karakter orang-orang berilmu syar'i. Kadang. Ya, dia belajar, orang berilmu syar'i belajar, tahu ilmu syar'i, tahu dalilnya, tahu ini, tahu gitu, tahu ilmu alatnya. Namun demi kepentingannya, maka yang haram dihalalkan oleh dia. Ya, padahal dia tahu bahwasanya yang benar adalah haram. Ya. Itu. Demi kepentingannya. Demi cari mukanya juga. Yang haram dikatakan dihalal bagi dia. Wah, ini sulit, ini berat ya untuk kita semua. Hal yang seperti ini, walaupun tidak dikafirkan, enggak dikafirkan juga, enggak serta-merta dikafirkan. Tetapi ini tasyabbuh bil yahud. Walaupun dia melarang tasyabbuh dengan Valentine, dengan Christmas dan semacamnya, tetapi tasyabbuh yang seperti ini juga termasuk tasyabbuh yang parah sebenarnya. Karena apa? Merubah hukum Allah, dan sedangkan mereka, dia tahu. Walaupun memang Yahudi itu beda. Kalau Yahudi merubahnya langsung dari huruf-hurufnya diubah, benar-beneran. Kalau ini bukan huruf-hurufnya diubah, tetap hurufnya. Tapi pemahaman terhadap huruf-huruf itulah yang dipelintir. Yang banyak orang-orang liberal seperti ini. Ya. Selain termasuk di antara bentuk pemelintiran makna dan tahrif maknawi itu lakum dinukum waliyadin, untuk meminimalisir nahi munkar. Untuk meminimalisir nahi munkar. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lu enak kayak gitu. Gak usah ada nahi munkar berarti. .com. Gak usah ada nahi munkar .com. Gak usah ada yang namanya nahi munkar. Yaitu urusan lu, urusan gua. Dari apa? Lakum dinukum waliyadin. Ini istinbat yang salah terhadap nahi munkar. Bertabrakan dengan waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Tabrakan jadinya. Ya. Nah, itu seringkali orang-orang yang memahami dan kemudian mentahrif makna dan hukum, itu mereka seringkali bertabrakan dengan nas. Itu karakter. Jadi antum ketika nanti melihat orang yang suka mengubah-ubah nas Al-Qur'an, itu kelak akan ketahuan sisi ketertabrakan lisan dia terhadap nas-nas lain. Ya, jadi tenang aja. May yudlil fala mudhillalah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Tetap. Hanya Allah yang memberi hidayah padanya. Sedangkan kalau misalnya Allah sudah sesatkan dia, udah akan terlihat simah kesesatannya. Maka di sini tentu kita sekarang mendapatkan makar orang-orang Syiah, terutama orang-orang kufar dan semacam dan lain-lain, dan juga makar Khawarij. Bagaimanapun simah mereka, dan simah itu alamat tanda-tanda benar-benar, itu mereka akan terus terlihat, ya, akan terus terlihat. Dan alhamdulillah yang melihatnya biasanya orang-orang yang Allah rahmati, Allah beri rahmat dan ilmu, harus dengan ilmu melihatnya. Ya, tapi kadang perasaan, ya. Kadang perasaan, perasaan sendiri berbicara orang ini gak benar. Walaupun dia gak tahu nih, saya gak punya ilmu, saya gak bisa menjarah dia, saya gak bisa membantah dia, tapi saya tuh yakin dia tuh gak benar nih orang. Kadang gitu kan kita, kadang gak punya ilmunya, tapi kita perasaan kita udah Allah berikan perasaan orang ini gak benar, kak, saya harus menjauhi. Ya, kadang seperti itu. Yuharifu minahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, dan mereka ya'lamun, mengetahui, berilmu, ya, berilmu. Dan di sini lihat dengan kata kunci fariq itu menunjukkan bagian dari mereka, golongan itu menunjukkan tidak semuanya. Maka antum bisa lihat nanti di ayat terakhir, wa minhum, dan minni tabi'iyah, sebagian dari mereka ummiyuna, ya. Jadi ini yang ayat 75 mengisahkan tentang sebagian mereka yang berilmu, dan ayat 78 menceritakan tentang orang-orang awam juhalanya, mukallidunnya. Ya. Wa minhum ummiyun, ummiyun. Nah, nanti insyaallah akan kita bahas. Kemudian wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan ketika mereka laku artinya apa laku? Hah? Jangan kok. Bertemu. Ya. Laqiya yalqa. Ma asal gitu dari laqiyu ya. Dalam sorof akhir laqiyu, kemudian ya ini dihapus. Nah, ini dari liqa, ya, liqa meeting itu. Liqa itu enggak cuma seperti itu aja. Seperti ini liqa, ini namanya liqa. Maka ketika antum nanti ketemu dengan ikhwan lain, antum mesti dari mana pasal minggu ana habis liqa gitu aja. Langsung dicap antum, ha? Dari liqa misalnya. Liqa apa? Liqa tarbiyah misalnya. Ya, tarbiyah tafsir, gimana? Jadi istilah-istilah semacam ini enggak bisa dimonopoli oleh satu golongan tertentu aja. Ini istilah umum. Tarbiyah tafsir. Ya kan? Tarbiyah. Ya, pemateri berarti murabbi kan? Ini murabbi, walaupun anak enggak menentukan jodoh antum siapa, tapi anak murabbi. Ya kan? Min ba'di, ya, di sini wa idza qul ladina amanu, ketika mereka nih, ketika orang-orang Yahudi tersebut, orang munafik tersebut bertemu dengan orang-orang beriman, dan ini di Madinah, ya, orang munafik dari kalangan Yahudi bertemu dengan orang-orang beriman, maka apa kata mereka? Amanna, kami beriman, ya, kami beriman kok, ya. Tapi kemudian wa idza khala ba'dhum ila ba'din, ketika mereka khola artinya apa? Khola, di sini artinya apa ini? Berada sesama mereka saja. Khola itu bukan kembali. Khola itu artinya bukan kembali. Itu ada atau roja'a. Khola itu kosong, ya. Makna dari khola itu kosong. Kholwat itu berduaan atau bertigaan atau semacamnya dalam kekosongan, dalam tidak sepengetahuan orang lain. Itu kholwat. Apakah dalam istilah sufi adalah namanya kholwat, berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Riyadhatun nafs. Berkholwat, ya, pernah mungkin yang pernah ceritain itu teman di Kalimantan. Beberapa orang itu berkholwat. Riyadhah itu umum. Riyadhah itu ibadah yang mujahadatun nafs. Puasa mutih, puasa buah, puasa paredok, puasa katofrak, puasa semacam itu. Dan umum-umum, riyadhah itu umum. Dan kalau misalnya khulwah itu khusus di tempat-tempat sepi. Ya, makanya pernah anak waktu itu malam-malam Ketika waktu itu memang Qadarullah sedang hobi cari binatang bernama ular malam-malam. Sedang cari malam-malam ya, di Kalimantan, di semak-semak itu. Tiba-tiba ada yang manggil nama anak. Masya Allah, siapa ini? Mudah-mudahan gak ditanya sama robok gitu kan. Kan serem kalau ditanya gitu. Habis itu ternyata ada sosok ya. Tampak sosok di bawah pohon ya. Ternyata teman anak sendiri dengan sarung, dengan peci itu lagi ngapain? Lagi riyadhah. Lagi ya, lagi gitu. Jadi khulwatnya itu di bawah pohon. Nunggu apa gini anak itu? Serem banget kok anak. Kalau misalnya kita kan nyari sesuatu binatang itu masih ada tujuannya. Jelas gitu kan. Kok ini nyari apa di sini? Nyari uang. Sita nyari apa gitu. Bahkan kemudian pernah dibuat semacam saung di suatu tempat itu kan masih ketika itu daerah itu masih hutan-hutan gitu. Jauh suatu tempat itu. Pokoknya di kebun gitu lah. Itu enggak ada rumah. Enggak ada rumah sama sekali di sana. Bikin saung. Dan kemudian mereka adalah tukang-tukang kayu. Ya, pintar. Dan mereka dulunya penjahat, kemudian bertaubat. Namun melalui jalur sufi taubatnya. Iya, tapi mereka memang baik menjadi alhamdulillah, bagus gitu akhlaknya, masyaallah. Tetapi ini masalahnya di sini masalahnya ibadahnya. Itu sampai di sana bikin sahur. Kalau udah malam menyendiri. Menjadi masalah menyendirinya bawa asbak dan bawa untung dan rintingan itu masalahnya kan. Nah ini bukan menyendiri, Anda juga bisa kalau kayak gitu kan. Di mana-mana di atas pohon di mana juga bisa gitu. Di bioskop juga bisa gitu. Nah ini itu khalwatnya versi seperti itu. Kemudian zikirnya zikir-zikir cuman Allah Allah Allah gitu-gitu. Dan dulu juga kakek kita seperti itu, kakek kita. Zikir seperti itu. Rahimahullah. Ya. Mbah kita itu dulu di pesantren kan, karena kemauannya untuk ikut pesantren. Ketika itu belum ada yang namanya istilah pesantren weekend, belum ada. Dulu ikutan. Jadi ketika masanya belajar, itu belajar. Tapi kemudian sering bolak-balik ke pasar. Untuk apa? Untuk jualan dan untuk cari nafkah. Supaya bisa membiayai belajar di pesantren. Itu dulu. Itu belajar tafsir, belajar usul, belajar fikih, dan semacamnya. Yang kemudian setelah sudah tamat, ya udah dibekali ilmu, kitab, dan jimat. Itu pesan-pesan tradisional seperti itu. Jimat itu wajib. Jadi udah riyadhah ya. Kemudian dibekali dan jimat. Dan jimat-jimat itu dulu punya keris. Ya. Keris dan semacamnya. Alhamdulillah anak-anak yang kemudian merantau ke Jakarta menemukan, alhamdulillah kemudian kan Jakarta kan lebih luas lagi pengetahuan cakrawalanya, akhirnya menemukan salaf ketika itu. Itu era awal 90-80 pertengahan. Alhamdulillah. Ya ketika itu ya namanya belum ada istilah salafi, belum dikenal. Nah, jadi antum jangan kira juga misalnya sekarang perintis-perintis asatidzah perintis sebenarnya dulu udah ada. Udah beberapa orang, tapi sekarang enggak dikenal orang-orang. Yang dikenal orang-orang baru justru sebenarnya. Jadi dulu udah ada. Kemudian mulai dari situlah kemudian anak-anak beliau menasehati supaya meninggalkan semacam ini. Keris, jimat, dulu masih kayak gitu. Walhamdulillah akhirnya lama-kelamaan dengan ngototnya anak-anaknya, alhamdulillah melepaskan hal itu. Dulu ketika itu adalah kiai besar, alhamdulillah kakek kiai kita dulu, ya, yang masih punya jimat keris kemudian masih kayak gitu-gitu, akhirnya dibuang, dihancurkan, dibakar dah. Selesai habis itu udah alhamdulillah, semuanya lebih enak berkah, jadi enak. Ketika itu banyak hal itu sulit ekonomi. Setelah dibuang itu semua, langsung alhamdulillah menjadi lebih clear hidupnya. Walhamdulillah. Dan anak-anaknya menjadi lebih berkah, alhamdulillah. Nah, makanya akhirnya itu, tapi keluarga yang lain masih begitu. Cuma memang tidak berani dengan nama besarnya, karena memang besar. Namanya kalau misalnya di zaman di Indonesia ini kalau udah orang disebut kiai, itu udah seperti luar biasa, ya. Benar-benar lah. Cuma mendengar namanya aja mungkin orang udah gemeteran gitu. Seorang ada power di situ. Meninggal, walhamdulillah dengan husnul khotimah karena tauhidnya sudah lurus, walhamdulillah. Tetapi alhamdulillah ilmu-ilmunya seperti fikih dan tafsir itu berguna. Makanya dulu mengajar tafsir jalan lain, Matan Abi Suja yang sekarang alhamdulillah cucunya juga mengajarnya. Alhamdulillah. Diteruskan kan? Nah, wafat dalam husnul khatimah. Dan kemudian apa sanggahan dari saudara-saudaranya, orang-orang sekitarnya, Pak? Kan anak-anaknya tidak mau yang adanya kumpul-kumpulan lagi setelah ini. Maksudnya enggak ada 40 harian, haulan 50 harian, 33 harian, 76 harian, 234 harian, enggak ada. Enggak ada semacam itu. Capek ngabisin duit. Dan memang alhamdulillah semua udah kenal dengan ya namanya sunnah, tetapi orang-orang kampus itu belum. Nah, justru keluarga ini, adik-adiknya, beliau, adik-adik mbak ini, justru yang kemudian melabeli kita semua sebagai anak-anak durhaka. Jadi barometer kedurhakaan seseorang anak kepada orang tuanya adalah tidak mengadakan tahlilan. Nah, itu. Ya, gitu. Itu. Tapi ya, yang namanya orang yang hasad, seperti itu, kemudian benci dalam, karena benci keburukan seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala pasti lebih membantu pada yang hak, gitu. Ketika sudah orang-orang itu, saudara-saudaranya menghasuti penduduk kampung supaya membenci ini keluarga, orang-orang kampung gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Gak ada yang ikut dengan mereka. Akhirnya lebih percaya kepada kita, alhamdulillah. Karena apa? Karena anak-anaknya baik, itulah. Itulah, kalau misalnya anak-anaknya baik, itu kelak insya Allah akan bermanfaat nanti kelas peninggalan. Dan juga istri beliau yang baru kemarin, yang ketika itu anak gak hadir di sini itu karena meninggal. Banyak cerita itu tentang wafatnya beliau. Kan bisa dikatakan ketika hari itu juga beliau itu didoakan di Haramain, Mekah dan Madinah. Setelah wafatnya beliau. Wafat dengan husnul khotimah. Husnul khotimah. Benar-benar husnul khotimah yang luar biasa. Wajahnya lebih cerah daripada ketika masih hidup. Wajahnya setelah wafatnya lebih cerah dibandingkan kurang ketika hidupnya. Lebih cerah. Dan syahadatnya itu lengkap juga. Enggak mau syahadat la ilaha illallah aja. Mau yang asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu aku pergi dulu ya le. Sudah. Alhamdulillah. Dan itu sudah tanda, ada tanda-tanda anak-anaknya itu, yaitu yang ketika di Jakarta, Batara Jakarta. Itu sudah merasa kok kayaknya enggak enak gitu kan. Bahkan jangan itu. Ketika misalnya ketika itu saya ya kita mengkaji Riyadhus Shalihin berkaitan dengan bertemu dengan Allah. Sekarang juga kita di sini tadabbur juga. Kita mengkaji banyak-banyak di sini. Apakah terbesit di kalbu kita kerinduan akan Allah? Nah, itu kan. Cuma pertanyaan itu tuh benar-benar ini. Kita banyak mengkaji, belajar bahasa Arab, tafsir terutama. Apakah ada sisi kerinduan kita kepada Allah atau jangan-jangan enggak ada? Kalau enggak ada itu berarti bahaya, takutnya kita munafik kan. Berarti kita mengkaji itu bukan untuk Allah. Ya kan? Nah, ketika itu langsung beberapa dari paman-paman yang mereka adalah anak-anak beliau itu langsung merasa sesuatu. Ini ada enggak gimana gitu dengan perkataan ini. Langsung merasa gitu kan. Seperti ada yang akan hilang. Dan ternyata sepekan setelahnya menghilang orang tua mereka, itu nenek kita. Itu di kampung yang jauh ya. Dan juga wafatnya itu di kasur yang sering beliau tiduri. Jadi beliau ke kasur itu lusuh. Kasur nenek-nenek mana ada kasur nenek-nenek harus pakai spring bed dan sebagainya. Lusuh kampung rumahnya kayu dan semacamnya. Tanahnya, lantainya memang lantai bagus, tapi ya sudah tanah-tanahan. Karena nenek-neneknya. Wafat di tempat seperti itu, namun pada hari itu juga. Adik kan, adik di Madinah, alhamdulillah. Ikut kajian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Langsung kemudian adik menyampaikan kepada Syekh, nenek anak meninggal, tolong doakan. Maka didoakan oleh jemaah. Itu di mana? Masjid Nabawi. Kemudian Ustaz Farid Uqbah sedang berada di Mekah, doakan di depan Ka'bah tentang nenek kita. Alhamdulillah. Jadi enggak harus seseorang itu memang dikenal banyak, tapi beliaulah yang berjasa terhadap banyaknya hal. Sekarang antum di sini mengkaji kitab sir ini, itu nggak lepas dari jasa beliau rahimahullah dan rahimahullah, nggak lepas dari jasa mereka. Kadang orang yang berjasa itu tidak dikenal oleh penduduk dunia, namun penduduk langit mengenalnya insyaallah, ya kan. Nah di sini makanya ketika kita tidak punya apa-apa, minimal punya jasa. Biarpun orang enggak mengingat jasa kita, tapi minimal yang mengingat kita adalah yang tidak pernah lupa Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak bakal pernah menyanyiakan amalan kita. Maka nanti akan ada jazanya. Makanya pernah sering kali Nabi bilang, sesuatu yang kita tuai dari kebaikan di masa hayat kita, mungkin saja baru tertunaikan faedahnya itu ketika kita sudah wafat. Bisa. Bisa itu. Bukan enggak mungkin, tapi yang penting tuh kita ikhlas ketika kita menunaikannya, walaupun sebaik kata mungkin saja itu ibarat 1000 cabang yang kemudian akan dimanfaatkan oleh ribuan orang. Maka teruslah kita memberi jasa jika kita tidak punya ilmu, tidak punya uang, yang penting jasa. Nanti kelak nama-nama kita yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Ini minimal jasa. Ya. Itu cerita itu tentang seseorang yang tidak dikenal siapa sih beliau. Walaupun memang di kampungnya masyhur karena istri seorang kiai masyhur. Tetapi siapa dia di skala provinsi? Siapa dia di skala pulau Jawa? Siapa beliau di skala Indonesia? Siapa beliau di skala dunia? Siapa beliau di skala alam semesta? Siapakah beliau? Siapalah? Tetapi ternyata namanya tersebutkan di Mekah dan Madinah di hari kematiannya. Alhamdulillah. Siapa di antara kita yang tidak mau seindah itu wafat? Ya. Tapi itu ada juga upayanya. Di antara upayanya aja beliau ana contohkan di sini supaya ibrah untuk kita. Pagi, siang, sore, malam selalu hadir di depannya Al-Qur'an. Ya. Selalu dalam seminggu bisa 3 kali khatam bisa. Nenek-nenek baca Al-Qur'an, rajin baca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu Al-Qur'an yang enggak seperti sekarang kita masyaallah Al-Qur'an kita warna-warni dengan ada petunjuk tajwid dan semacam mungkin. Atau Android bisa dibawa kemana-mana. Tapi beliau memakai Al-Quran yang tebal segini, anda tahu. Dan kitabnya warna kuning. Baunya bau masa lalu. Aroma masa lalu. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan Arab Jawa. Ya, Arab seperti itu. Arab Jawa. Di bawahnya, ini Al-Quran bacanya apa? Misalnya, Qul a'udzu birabbin nas. Bawahnya Qul, apa gitu bahasa Jawa. Terus bawahnya a'udzu apa bahasa Jawa. Terjemahan dengan bahasa Jawa. Habis itu dia, Qul a'udzu birabbin nas, terus bahasa Jawa ngomongnya dengan logat Jawa seperti wayang-wayang. Nah itu seperti itu. Tiap hari seperti itu. Mungkin antum mengatakan, oh ini seperti ini dengan nada seperti ini. Nadanya ahlul bid'ah, condong itu bagi antum. Tapi biasa bagi Allah Subhanahu wa taala melihat seperti apa orang soalnya yang konsisten adalah dalam membaca kalamnya. Ya kan? Nah ini tiap hari. Tiap hari. Nah, kita mungkin terlalu sibuk untuk dunia. Sekarang kita dapat cerita seperti ini, story seperti ini. Seberapa ibroh yang kita ambil, seberapa banyak ibroh yang kita ambil, dan bukan hanya ibroh yang diambil, seberapa kemudian kita berubah untuk menjadi sepertinya. Makanya harus terus semangat seseorang. Ya, bukan sesuatu yang mengherankan sebenarnya seorang muslim itu pagi, siang, sore, malam terus menuntut ilmu, itu bukan keheranan. Itu justru seharusnya seperti itulah seorang muslim. Bukan seorang muslim itu yang pagi, siang, sore membicarakan topik-topik yang enggak jelas. Ini bukan muslim. Atau bukan beriman, walaupun dia muslim. Ya. Baik, kembali ke sini ya. Qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd. Ketika mereka saling bersama satu sama lain. Qalu, mereka berkata. Atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum. Di sini huruf hamzah di sini sebagai istifham inkari sama sebagai a yang diafatat fa'una bertanya untuk mengingkari kok kalian kayak gini-gini gitu kan atuhadditsunahum apakah kalian menceritakan kepada mereka apa yang diterangkan Allah kepadamu bima fatahallahu 'alaikum ini kalimat atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum ini ana berharap antum lebih konsentrasi lagi. Oke, ini kenapa agak panas ya? Antum merasa lebih panas? Hah? Seperti aslinya apa? Kurang meresap aslinya. Oh, alhamdulillah lebih panas. Atuhadditsunahum. Jadi ceritanya begini. pembicaraan mereka yang dimaksud telah memberitahukan kepada orang-orang beriman tentang sifat-sifat Nabi yang terdapat di kitab Taurat. Baik, jadi ada dua versi tafsiran yang paham. Dari terhadap atau hadithuna hubi mafatahallahu alaikum. Tapi dipahami baik-baik terlebih dahulu versi ini. Versi pertama yang seperti ini. Jadi, versi pertama itu, ada di antara orang-orang Yahudi yang munafik dan masuk Islam dengan kemunafikan mereka, kemudian kan berkumpul dengan para sahabat Nabi. Kemudian menceritakan kepada sahabat-sahabat Nabi itu tentang apa yang ada di dalam Taurat dari kabar mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, Yahudi itu orang-orang yang ketika berkumpul dengan sahabat Nabi itu berkata, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab kita itu begini begini begini, masya Allah bagus dan semuanya. Tapi mereka masih munafik. Yaitu mereka ini orang-orang Yahudi, anak orang Israel. Versi pertama, ya, tafsiran atau hadithunahum bima fatahallahu alaikum, ini ceritanya ada. Yaitu ketika di Madinah itu kan orang-orang Yahudi mereka ada yang munafik masuk Islam karena mencari aman, mencari aman. Terutama setelah perang Badar kan kaum muslimin menjadi penguasa gitu. Nah, mereka pun masuk Islam namun dengan kemunafikan. Mereka sebenarnya enggak mau masuk Islam karena terpaksa aja. Akhirnya mereka ngumpul bareng hangout dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hangout kan ya ngobrol-ngobrol. Hangoutnya dulu kan ya di depan masjid. Ngumpul, kok sekarang kan hangout kan di mana-mana, di kuburan kadang-kadang hangout, pacaran. Nah, atau hadithunahum, bukan, sebelumnya, mereka bilang kepada sahabat Nabi, masya Allah ini Nabi itu di dalam kitab kami di Taurat itu ada ya disifati Nabi itu begini-begini, tanda-tandanya ada pada Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya membuat para sahabat itu, wah ini benar-benar beriman bagus nih. Dulu memang dia mantan Yahudi, tapi sekarang alhamdulillah udah taubat, masya Allah. Dulu mantan musisi, sekarang udah taubat dan semacamnya, tapi logonya masih logo musik, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kan mereka namanya munafik kan, balik ke kelompok mereka, balik ke rumah mereka, ya. Bertemu dengan orang-orang yang masih Yahudi itu. Terus habis itu orang-orang Yahudi itu tahu, kamu ngomong apa tadi sama mereka? Saya ceritain gini. Masa kamu ceritain gitu? Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum yuhajjukum bi inda rabbikum afala ta'qilun? Jadi, apa kata orang asli Yahudi yang masih kufur ini terhadap munafik ini? Kamu tadi bilang apa ke sahabat itu? Saya ceritain di kitab Taurat tuh ada pensifatan Nabi Muhammad ini matching loh. Apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang Allah bukakan atas kamu dari yang Allah wahyukan, yang Allah berikan kepada kita ini di dalam Taurat penyebutan Muhammad dan sifat-sifatnya. Kenapa kamu ceritakan kepada mereka? Mereka itu bakal apa? Yuhajukum hinda rubikum. Mereka akan mempunyai hujjah atas kalian di depan Rabb kalian nanti. Kenapa? Karena mereka juga akan bilang, itu lihat di Taurat juga diceritain ada gini-gini. Itu akan menjadi hujah bagi mereka. Akan menjadi hujah penguat bagi mereka. Bahlul kalian. Afala ta'qilun? Apa gak mikir kamu? Gitu kan? Jadi afala ta'qilun di sini versi yang tadi cerita tadi adalah kalimat milik orang-orang Yahudi itu. Apa kalian gak mikir? Mikir dong. Kalian ngomong kayak gitu bakal jadi pemberat hujah mereka dan hujah kalian semakin lemah. Bodoh kalian. Ya, itu versi pertama, tafsiran versi kedua. Tafsiran versi kedua. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu masuk Islam, tapi ya, masuk Islam versi kemunafikan, bukan masuk Islam benar-benar. Mereka menyebutkan kepada para sahabat Nabi, orang-orang Arab itu, apa-apa yang tersuratkan dalam Taurat dari azab-azab Allah terhadap nenek moyang mereka. Tentang ini, tentang itu, ya, tentang ada yang disebut kirodah wal khonazir dan semacamnya, ya. Ikan dikasih tahu aib-aib nenek moyang mereka. Ini dulu loh di kitab-kitab kita tuh, di kitab-kitab kita diceritakan dulu nenek moyang kita tuh kayak gini. Akhirnya sahabat kan pada Oh gitu ya. Pada ngejelekin kan? Rata gitu ya nenek moyang kalian ya. Betapa buruk ya nenek moyang kalian ya. Nah, abis itu ketika mereka kembali kepada orang-orang mereka, langsung ditanya, kamu tadi cerita apa? Enggak bos, saya cuma cerita gini-gini dong. Bandul kamu. Kamu malah nyeritain kejelekan nenek moyang kita yang udah dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat. Gimana kamu? Mikir coba. Gitu. Jadi seperti itu. Apa kata akhirun? Apakah kamu enggak mikir gitu kan? Nah, ini dua tafsiran itu ya. Dua tafsiran. Ada juga dalam riwayat Tabari. Riwayat Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu ketika turun ke Bani Quraidah di hari Khaibar, beliau radhiyallahu anhu mendengar cacian para Yahudi kepada Rasulullah SAW di luar, di balik Rasulullah, maksudnya tanpa sepengetahuan Rasulullah. Maka pun Ali pun pergi dari mereka, kemudian menghadap kepada Nabi. Namun belum sampai melapor kepada Nabi, baru ya Rasulullah jangan kamu ke mereka itu, jangan ke mereka. Rasulullah sudah membaca, adzunuka sami'ta syatmi minhum. Lau ra'awni lakafu 'an dzalik. Ya Ali, saya duga kamu telah mendengar cacian mereka terhadapku, terhadap saya. Andai misalnya saya ke sana, pergi sana, mereka bakal berhenti, enggak bakal mencaci saya lagi. Maka Rasulullah pun bangkit. Jangan berani ya. Nah, ketika Rasulullah mendatangi mereka, mereka pun melihat, itu Muhammad datang, Muhammad. Langsung mereka diam. Langsung mereka terdiam. Maka Rasulullah pun langsung marahi mereka. Naqadtumul 'ahd ya ikhwatal qirada wal khanazir, akhzakumullah wa anzala bikum nikmatah. Kalian telah melanggar perjanjian wahai keluarga kera dan babi. Langsung gitu nama Rasulullah. Langsung gitu nih. Wahai kalian keturunan kera dan babi, kalian sudah melanggar perjanjian. Maksudnya keluarga, bukan keturunan. Keluarga, keluarga. Karena yang kita tahu waktu itu kan, qirada wal khanazir yang sudah dimasak oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak turun temurun, enggak. Jadi yang lebih rajih, monyet sekarang dan babi sekarang itu bukan keturunan mereka. Ya, bukan keturunan, tapi kalian keluarga kera dan babi. Ya, semua Allah Subhanahu Wa Taala akhzakumullah, semoga Allah menghinakan kalian. Wa anzala alaikum nikmatah, semoga Allah menurunkan kepada kalian kesengsaraan darinya. Langsung bisu Yahudi terkejut. Hah, kok tahu? Gitu kan? Gitu. Kalau sekarang kan nanya, kok tahu? Karena kamu telah gini-gini. Wah ini enggak. Kok bisa tahu? Pakal. Makunta jahilan di Muhammad. Kamu bukan orang bodoh ya Muhammad. Kamu bisa tahu hal seperti ini. Ya. Man haddatsaka bihadza? Siapa yang ngasih tahu nih? Siapa yang ngasih tahu? Ma kharaja hadzal khabar illa min indina. Tidak mungkin khabar seperti ini keluar kecuali pasti dari pihak kita. Maksudnya pasti dan membeberkan dari kita. Maka turunlah. Maka jadilah seperti ini. Maka mereka pun memeriksa orang-orang munafik dari kaum muslimin ya, dari Yahudi. Kamu bilang apa, Ma? Muhammad. Bilang apa, Ma, sahabat Nabi? Kok bisa tahu mereka? Oh iya, saya waktu itu bilang kayak gini-gini, saya bilang waktu itu ada bapak-bapak kita itu mereka jadi monyet dan babi. Dasar bodoh. Kenapa kamu bilang seperti itu ke mereka? Kan? Langsung marah-marah itu, kemuka-muka mereka. Maka turunlah di sini, afala ta'qilun. Itu ayat-ayat ini. Namun di antara penafsiran untuk kalimat afala ta'qilun, itu ada beberapa versi. Ada versi yang mengatakan bahwasanya afala ta'qilun ini khitab untuk orang-orang beriman. Kok bisa? Kan? Pertanyaan dari antum, kok bisa gitu? Coba pahami lagi konteksnya. Afala ta'qilun khitabnya untuk orang-orang beriman. Apakah kalian wahai orang-orang beriman tidak memikir, tidak berpikir? Maksudnya apa nih? Tidak berpikir dia. Kembali ke ayat afata tamauna ayyuminu lakum maqalana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Maksudnya, apakah kalian benar-benar berhasrat supaya semuanya itu masuk Islam sementara mereka begini-begini-begini? Apakah kalian enggak berpikir wahai orang beriman? Mana mungkin orang yang seperti masuk Islam? Paham di sini? Itu kalau misalnya penafsiran afala ta'qilun khitabnya untuk orang-orang beriman. Tapi ada penafsiran adalah penafsiran untuk khitabnya untuk orang-orang Yahudi yang mencela saudara mereka kaum munafikin. Kenapa kalian kok malah membeberkan rahasia kita? Afala ta'qilun itu kalamnya orang Yahudi. Bisa. Baik. Bisa juga ini khitabnya dari mereka juga, yaitu dari orang-orang Ahbar ini, yaitu pendeta-pendeta Yahudi ini, ya, tentang keburukan-keburukan nenek moyang mereka dan hukuman Allah terhadap mereka. Maka yang fataha itu diantara makna dari fataha adalah hakama dan qadha. Ya. Fataha artinya membuka, benar. Tapi diantara maknanya adalah, selain membuka, fataha membuka, benar, ada juga maknanya adalah nasoro, membantu. Wakanu, seperti firman Allah, wakanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru. Itu mereka orang-orang Yahudi sebelumnya itu mereka yastaftihun, meminta fatah, meminta nasr. Ya. Dari, agar mereka menang atas orang-orang kafir. Atau di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan juga fath artinya pertolongan, pembukaan. Ya. Itu makna kedua dari fatah. Makna ketiga adalah al-qadha dan juga hukum. Yaitu mengqadha, menghukumi. Ya. Jadi hukuman, hukum adalah fathullah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun?" Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lam, Maha mengetahui, ma yusirruna wa ma yu'linun? Apa yang mereka sir sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Ya. Konteks 77 itu berkaitan dengan 76 tentu saja. Kenapa? Karena perkataan atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum yuhajjukum bihi darabikum apa ta'kinun. Ya, perkataan itu hanya sesama mereka saja. Tapi Allah Maha tahu makar mereka. Maha tahu konspirasi mereka. Konspirasi Yahudi atau kompilasi Wahyudi, kalau sekarang kelesetannya, itu ada sejak zaman Nabi. Jadi orang yang mengingkari ada konspirasi Yahudi, itu berarti dia gak mentadaburi ayat-ayat Al-Baqarah. Ya. Tapi orang yang berlebihan banget dengan konspirasi Yahudi, itu juga orang yang juga tidak mentadaburi dengan benar Al-Baqarah. Jadi orang yang menengah itu, yang meyakini memang ada konspirasi itu, namun tidak terlalu berlebihan. Tapi kadang juga ada sebagian ikhwah yang saking menafikan orang-orang yang berlebihan terhadap konspirasi Yahudi, sampai mereka itu seolah-olah mengatakan, seolah-olah lisanul halnya mengatakan konspirasi itu Yahudi itu gak ada, gak usah berlebihan. Seolah-olah seperti itu. Padahal segala bentuk keterkacauan di situ bisa jadi ada di balik konspirasi itu. Terutama dalam skala atas ekonomi, ya, itu ada konspirasi. Bahkan sampai ke perkara khilafiyah diniyah sekalipun itu juga bisa terjadi, itu dari tangan-tangan mereka juga, ya. Masalah kita lebih sering mencela saudara kita dibandingkan dengan mencela Yahudi, ya, itu dia. Baik, awalnya ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sir, ya. Sir artinya apa namanya? Hah? Sembunyi. Bisa juga artinya secret. Sir, secret, ya. Rahasia. Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka jabarkan, ya. Terangkan, nyatakan. I'lan, oke? Okay? I'lan, yu'linun, i'lan, iklan. Iklan, iklan itu artinya pengumuman, penjabar, iklan. Ya. Lawan dari sir, iklan. Ya. Kalau kita iklan itu advertisement, beda kan? Iklan yang mafhum kita dengan iklan pada asalnya dalam bahasa Arab. Ya. Termasuk juga iklan itu adalah innalillahi di masjid-masjid, itu iklan. Karena itu iklan, pengumuman. Baik kalau misalnya dalam di masjid misalnya depan itu ada pengumuman, itu bahasa Arabnya itu i'lanun. Ya. Iklan. Ya. Jadi iklan kalau kita itu seperti promosi, sponsor, ya. Padahal iklan itu adalah segala sesuatu yang dijaharkan, itu iklan. Wa minhum ummiyun. Dan di antara mereka itu ada orang-orang yang ummiyun, buta huruf. La ya'lamun al-kitab, tidak mengetahui al-kitab, illa amaniya, kecuali dongengan bohong. Amani, amani. Ummi, kalau misalnya ummi di keterangan kata, artinya orang yang dinisbatkan kepada emaknya. Tetapi nisbatkan kepada emak di sini jangan diartikan mirip emak-emak. Maksudnya bersifat keibuan. Dan di antara mereka ada yang bersifat keibuan. Lah ini enggak nyambung, ngapain kayak gini? Enggak dipermasalahkan mau bersifat keibuan atau gimana, bukan itu atau kemayu dan semacamnya, enggak. Itu enggak sesuai dengan konteks ini. Ummi di sini maksudnya adalah seolah-olah ia masih berada di pangkuan ibunya dan tidak bisa berpisah dengannya, maksudnya belum belajar menulis dan membaca. Maka seseorang misalnya enggak bisa baca Al-Qur'an, maksudnya bisa alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tapi tidak bisa membaca langsung dan enggak bisa menulisnya, itu ummi. Ummi dari segi Al-Qur'an. Ya. Makanya ada sebenarnya di dekat rumah anak itu ada orang bisa alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin al-Fatihah bisa. Cuma kalau disuruh baca Al-Qur'an enggak bisa. Ya kan? Enggak bisa. Ada juga cerita dari teman yang kemarin. Ada ikhwan nama akhwat nikah. Akhwatnya ketika sudah menikah, akhwatnya diuji. Coba baca surat Al-Fatihah, baca alhamdulillah rabbil alamin, amin. Kemudian baca surat Al-Baqarah, kemudian baca surat Al-Alama. Loh, Alama. Itu ummi itu namanya kan? Ummi. Berarti dia baca Al-Fatihah karena taklid pada imam-imam. Sedangkan dia enggak pernah baca Al-Quran selalu sih alama, gimana baca? Ya, itu udah sepakat, kaum muslimin sepakat orang seperti ini berarti gak bisa baca Al-Quran. Udah muttafaqun alaih, dia jahil, berarti ummi, ummiyah gitu. Udah benar-benar ummiyah gue. Lengkap juga keibuannya. Gak bisa baca alama. Ya jadi ummi itu. Misalnya 241 dan juga boleh berasal dari kata ummah, maka maknanya adalah orang awam yang dinisbatkan kepada orang-orang secara umum. Ummah itu orang-orang secara umum ya, awam. Baik itu ummiyun, di antara mereka itu dan kalau kalangan Yahudi ada tadi yang pertama Farid, bagian orang yang mereka min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, mereka mengetahui. Tapi ada di antara mereka itu ummiyun, orang-orang awam. Yang belum belajar menulis dan belum belajar membaca. Dalam artian mereka tidak mengerti kitab mereka. Jadi mereka bertaklid saja pada robi-robi mereka, pada pendeta mereka. Ya. La ya'lamun al-kitab, tidak mengetahui al-kitab kecuali amani. Nah, amani adalah bentuk jamak dari kata umniyah. Bisa berarti apa saja yang menjadi harapan dalam hati orang. Di mana ia ingin mendapatkannya. Atau bermakna membaca berasal dari ungkapan taman al-kitab, yaitu membaca kitab. Baik. Sekarang apa arti amani? Amani itu angan-angan kosong. Amani itu angan-angan pendek, angan-angan panjang dan kosong. Amani itu juga bisa artinya berangan-angan terhadap sesuatu yang tidak mungkin. Makanya tamani itu lebih cocok dimaknai atau lebih mayoritasnya dimaknai mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Beda dengan taroji. Beda dengan taroji. Roja dengan amani itu beda. Roja itu adalah berangan atau mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau amani, tamani itu berharap tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Makanya ketika kita mengharap kepada Allah itu tidak mungkin kita sebut sebagai tamani. Melainkan taroji. Taroji, roja. Ya, berharap, bukan tamani. Ya. Baik. Jadi illa amani wa inhum illa yadhunnun. Dan mereka hanyalah menduga-duga. Sebenarnya ini ayat ini gertakan keras juga buat kita sebenarnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamun al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka tuh ada yang buta sebenarnya sama Al-Qur'an, sama Taurat. Sekarang ibarat orang awam yang buta sama Al-Qur'an. Orang yang awam buta sama Al-Qur'an maksudnya enggak mengerti maksud dari Al-Qur'an. Enggak mencari ilmu. Itu ya berpotensi untuk terjerumus ke dalam imma kesyirikan, imma kebid'ahan. Oh, yang berilmu saja masih ada yang bersyirik kok. Oh, yang berilmu saja masih yang berbuat bid'ah kok, apalagi yang enggak. Makanya Anda pernah mendengar kajian Ustaz Erwandi Tirmidzi. Seorang di dalam beliau menyampaikan di dalam riwayat Al-Musannafnya Abdul Razzaq. Ada riwayat dari Athar Salam. Seseorang yang tidak mempelajari fikih jual beli sebelum dia berdagang pasti terjatuh pada riba. Itu dalam itu perkataan itu. Seorang yang tidak mempelajari dulu fikih jual fikih dari segi syariat, bukan ini bukan tentang strategi marketing duniawi, enggak, bukan itu. Maksudnya fikih jual beli secara syar'i, enggak mempelajari itu dulu, maka kalau dia apapun niatnya baik, niatnya mencari nafkah, apapun niat baiknya, ketika dia tidak mempelajari terlebih dahulu, kemudian dia sudah main di lapangan, pasti bakal riba, pasti. Walaupun dia udah, dia tahu istilah riba, tapi dia gak pernah mempelajari trik-trik dan semacamnya secara syar'i, maka pasti kena riba. Dan itu mungkin terjadi pada kita. Kalau misalnya kita introspeksi dulu, pernah kita jual, misalnya kita pernah jual beli, ya, transaksi dan semacamnya, kita berjual, menjual sesuatu, namun kita gak pernah belajar sama sekali fikih jual beli sebelumnya. Maka kalau misalnya sekarang kita belajar fikih jual beli, pasti kita pernah menemukan, ini dulu pernah saya lakukan ini. Itu coba antum introspeksi kalau pernah seperti itu. Atau akad apapun sebelum kita belajar. Tapi ya Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Atau ghafurur rahim. Kita bukan berarti nanti kita putus asa, jelek diri kita gak bakal diampuni selamanya. Enggak. Allah ghafurur rahim. Kita udah belajar berusaha, kemudian baru dari situlah hantaman keras itu kemudian membuat kita ingat, kemudian membuat kita berubah. Ya jangan gitu terus yang berubah gitu kan. Minta sama Allah petunjuk, taufik, kemudian ampunan, kemudian jika ada hak-hak yang terampaskan kita, kalau misalnya gak bisa menyedekahkan kepada orang yang kita rampas hartanya, misalnya kita zalimi, maka kita sedekah atas nama dia, atas nama atau atas nama orang-orang yang mubham, kita gak tahu siapa aja yang pernah kita zalimi, sering-sering sedekah. Ya seperti itu. Yang udah pernah makan harta riba misalnya. Nah, itu. Ya. Makanya Imam Malik di zamannya itu di Madinah kan beliau rahimahullah, itu pasar-pasar itu kemudian beliau menginstruksikan supaya menguji semua orang pasar fikih mereka. Yang gak mengerti tentang fikih jual beli, get out dari pasar. Maksudnya jangan jualan. Ketat banget dulu waktu itu Imam Malik, ya. Dan juga ketika anak dulu jualan di pasar tradisional, jualan makanan, gorengan, tetes dan semacamnya, dan anak lihat sendiri hampir semua yang anda tahu dari pedagang-pedagang sekitar itu semuanya pakai riba. Itu pasar tradisional itu ya. Kalau misalnya pernah ke rumah anda, itu dekat ada pasar tradisional. Antum pernah dengar ke rumah anda kan ada pasar tradisional. Itu yang anda ketahui samping anda ketika jualan itu semua pakai riba, pinjaman hutang semua. Pakai riba semua. Iya. Nah, alhamdulillah ketika anda melihat kayak itu udah gak betah di pasar. Oh, pasar tradisional yang dulu yang anda sukai, maksudnya lebih suka itu daripada mall lah. Sekarang mall kan kalau mall udah muttafaqun alaih, udah gak perlu disangsikan lagi. Apa yang terjadi di dalamnya itu mungkin sesuatu yang lebih buruk dari yang kita bayangkan, dari transaksi-transaksi dan hal-hal lain. Ini pasar tradisional yang orang-orangnya kalau kita lihat tuh masih, kalau kita baikin tuh orang baik banget gitu, ya kan? Masya Allah. Tapi ternyata mereka semua tertipu dan ada di antara mereka dedengkotnya yang meminjamkan kepada mereka harta-harta dan semacamnya. Nauzubillah. Bukan bank, tapi bank rakyat memang. Ada penyakitnya itu. Nauzubillah. Ya. Maka itu kenyataan kita tuh. Ya. Jadi makanya berilmu benar-benar penting, mencari ilmu itu penting. Dan makanya itu mengapa kita mencari ilmu itu menjadi satu set menuju surga lebih selamat, lebih mudah, karena jangankan mengamalkan ilmunya, mencari ilmunya saja itu tidak mudah sebenarnya. Konsisten itu susah. Ya, belum ketika di kajian antum mengangguk-angguk kayak beliau. Ya, nah seperti ini, mengangguk-angguk. Mas, jangan, Mas bangun. Itu godaan susah kan? Susah. Belum masalah ikhlasnya belum. Ya. Belum masalah nanti ditanya oleh pematerinya, apa coba hafal kemarin bisa enggak? Itu jadi banyak hal itu, makanya dengan semakin sulit seseorang menempuh suatu perjalanan lillahi ta'ala, semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat kepada surga. Ya kan? Tapi tentu dari kalbunya lihat, makanya ada orang yang amalannya itu sampai dekat sekali dengan surga, kemudian tiba-tiba dia mati dan su'ul khatimah. Kenapa? Karena masalah ini, kalbunya. Itu bukan masa, itu udah pernah kita kaji di Fawaidul Fawaid. Seorang amalannya itu baik banget sampai mendekatkan dia dirinya pada surga sehasta. Tapi kemudian takdir telah melampauinya dan kemudian dia mati dalam keadaan konyol. Itu kenapa? Karena memang zahirnya baik mencari ilmu misalnya atau mengajar misalnya, na'udzubillah, tetapi kalbunya itu ada sesuatu yang salah dari ketidakikhlasan atau semacamnya. Akhirnya su'ul khatimah. Yang dulunya dikenal masya Allah, kemudian terputus tiba-tiba, kemudian mati dalam keadaan buruk. Nah, kita meminta kepada Allah supaya tidak dijadikan yang seperti ini. Allahumma. Ini susah yang seperti ini. Na'udzubillah. Aib seperti ini. Na'udzubillah. Kita minta kepada Allah untuk dihindarkan dari keburukan seperti ini. Namun juga dengan adanya usaha ya ikhwan. Dengan adanya usaha, itu kalbu benar-benar harus ikhlas. Dan keikhlasan itu tidak diniatkan dari awal kemudian ikhlas terusnya enak gitu aja. Enggak. Tetapi ikhlas itu mutajaddid dan mutajaddad. Terperbaharui dan diperbaharui. Jadi enggak bisa kita niatin ikhlas di awal kajian, di pertengahan itu belum tentu kita bisa ikhlas. Melainkan kita harus setiap detik itu harus benar-benar bernafaskan ikhlas. Sebagaimana kita nafas harus pakai oksigen, bersih selalu, nah kalbu juga harus seperti itu. Ya. Kalbu juga harus seperti itu. Adapun nafas, itu enggak berkaitan dengan pahala atau dosa. Tetapi ini selalu berkaitan dengan pahala dan dosa, itu masalahnya. Antum nafas sepanjang-panjangnya, antum nafas hirup air kenal apa udara kenal pot, itu enggak ada dosa buat antum insyaallah. Tetapi kalau ini kotor sedikit dengan sengaja, ada dosa di balik itu. Itu dia masalahnya. Kayak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak dijadikan seperti mereka ini, seperti ummiyun. La ya'lamun al-kitab illa man, kecuali hanya angan-angan kosong. Ya. Ya, seperti yang sudah pernah saya singgung juga. Seseorang kalau misalnya mau keturunannya bagus, maka dia harus memperbaiki dirinya. Jangan harapan kosong saja, anak-anak yang bagus dan semacamnya. Dan juga ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita, gitu kan. Kita berusaha misalnya agar keturunan kita lebih baik dari kita sekarang. Kita usaha dari sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha secara materi saja, itu wajib, ya. Tapi usaha secara maknawi, religi, itu lebih wajib lagi. Kita mau anak kita misalnya qiyamul lail nanti kalau udah gede. Terus, ya kita sendiri enggak mau qiyamul lail. Kita mau anak kita itu nanti dipesantrenkan kemudian berilmu banyak, lah kita sendiri malas-malasan mencari ilmu. Itu lucu. Makanya benar-benar anak melihat seorang keluarga tajir pedagang, tajir kaya, ya. Tajir mana istilah urfi, hakikat urfiah. Nah, dia kaya, mereka sepasang suami istri kaya, nah, masya Allah. Kaya banget, bahkan sering membantu kita. Kemudian punya anak dipesantrenkan. Dan pesantrennya pesantren, ya pesantren anak juga, maksudnya ada kelas anak jauh, ya, jauh. Namun ternyata setelah keluar dari pesantren tidak jadi apa-apa, melainkan jadi seorang yang menggeluti ilmu dunia. Jadi jauh harapan orang tuanya. Harapan orang tuanya apa? Pengen ini memasukkan ke pesantren ini karena ustadz-ustadz pula itu lulusan sini. Saya pengen anak saya itu seperti ustadz pula, bahkan lebih. Dimasukin, dibayarin bertahun-tahun, dimanjain, dikasih itu. Nah, kemudian apa? Lulus 6 tahun lulus enggak jadi apa-apa. Ilmu agamanya enggak berbekas. Ia masih sholat, alhamdulillah masih sholat. Ya masih sholat itu kan enggak khusus orang pesantren. Masih sholat itu semua muslim itu. Enggak ada kekhususan dari masih sholatnya seseorang. Kalau sekarang kan orang udah sholat aja udah alhamdulillah sekarang. Itu saking apa? Saking banyaknya orang yang enggak sholat. Ini masih sholat alhamdulillah. Masih ingat agama sedikit-sedikit. Tapi gak ada bekas. Kemudian kita pikirkan, kenapa kok bisa seperti ini? Padahal orang tua itu harapannya tinggi. Itu cuma hal karena apa? Karena orang tuanya itu ibarat donatur. Itu aja. Benar gitu aja. Orang tua itu ibarat donatur. Atau orang tuanya ibarat pengayom yatim piatu. Yang anaknya itu ibarat anak-anak yayasan. Yaitu kirim uang buat kesejahteraan dia, ya gunakan. Dianya sendiri harapan supaya anak itu bagus, dianya sendiri gak mampu bagus diri. Maka Allah hukum di sini. Allah hukum dengan apa? Anaknya itu gak dia sesuai dengan harapan. Makanya kalau kita mengharapkan anak kita soleh semua, maka solehkanlah diri kita sejak sekarang. Dan yakinlah, mungkin dulu kita menjahat terus macamnya, tapi yakin sekarang kalau kita udah bertaubat, mungkin anak kita nanti kelak akan seperti kita dulu, jahat dan semacamnya, na'udzubillah. Tapi yakin endingnya itu bakal baik. Kenapa? Karena kita udah berusaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat usaha kita. Makanya ketika seorang orang tua itu mendanai anak-anak hidup pesantren dan semacamnya, itu Allah tidak melihat dari amwal dan rupanya, tapi melihat dari amalan kita itu. Kita danai itu amalan kita seperti apa? Apakah kita pesantren seperti bengkel, titipin, yang penting saya jadi bagus pokoknya saya. Mobilnya udah bagus, balik. Enggak, seperti itu. Tapi Allah melihat juga orang tuanya seperti apa. Antum ketika melihat nih, ada seorang dai menyeru supaya kalian harus bertaubat, kalian harus sabar. Sementara dianya ketika menghadapi rumah tangganya, dikit-dikit marah sama istrinya, dikit-dikit marah sama lingkungannya. Itu pasti murid-muridnya enggak bakal mau sama dia, enggak bakal sabar sama dia. Kenapa? Dia sendiri gak mengamalkan kok. Nah seperti itu juga kita mengharapkan umat Islam bersatu. Ya kan? Kita mengharapkan umat Islam itu untuk terus menuntut ilmu. Sementara kita sendiri malas untuk menuntut ilmu, gimana? Gak bakal terjadi. Makanya di sini kita wasiatkan. Kita ingin gak agar kaum muslimin bersatu? Ingin sekali bersatu atas Al-Quran dan Sunnah. Sahih. Tapi mulai dari ibda binafsi. Mulai dari diri kita dulu. Kita sering kali mencela orang-orang yang demo, bahkan ikhwan-ikhwan yang berdemo untuk menegakkan syariat Islam dan semacamnya. Kita bilang kepada mereka, kalian tegakkan dulu ilmu kalian pada diri kalian. Kalau misalnya itu enggak bisa kalian tegakkan pada diri kalian, enggak bakal kalian bisa menegakkan yang namanya khilafah Islamiyah, yang namanya persatuan Islam, enggak bakal bisa. Begitu juga dengan kita. Kita ingin kaum muslimin bersatu dalam manhaj salaf, ingin. Tapi enggak mungkin kita bisa merealisasikan itu kalau kita tidak bisa merealisasikan kepada diri kita juga dan kepada teman-teman sekitar kita, gitu kan? Begitu. Itu wasiat aja, nasihat untuk kita semua, semua ya tanpa kecuali. Baik, kita tutup kajian tafsir Al-Azhar. Insyaallah 15 menit lagi kita buka kembali kajian Tauhidul Akam secara bulughul maram. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.